wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang maklum adanya bahwa kita semakin mendekati syahr Ramadan dan mungkin sering kita mendengar fadilah tentang keutamaan dan pahalanya serta adab-adabnya. Namun beberapa ahkam, beberapa hukum, permasalahan ibadatul siyam yang menjadi rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, tentunya juga perlu untuk kita fahami secara lebih mendalam dari penjelasan para fuqaha dan ulama kita. Maka pada mulai petang ini kita akan mengkaji permasalahan tersebut. Saum, disebut saum atau siam, dalam bahasa Arab maknanya imsak, menahan dari sesuatu. Yang dikehendaki dalam istilah fiqih, siam adalah ta'abbud lillah bil imsak anil akal wasyurb wasairil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pernyataan beribadah kepada Allah ini penting, karena banyak dari fuqaha, banyak dari para ulama ketika mendefinisikan puasa, mereka katakan puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan yang membatalkan dan seterusnya. Penjelasan demikian tentunya tidak sempurna, karena hanya sekedar menahan diri belum tentu itu ibadah, padahal ini taqarrub dan bahkan rukun terpenting dari rukun-rukun Islam. Maka perlu ada pernyataan ta'abbud, menahan diri dari makan, minum, jima dan yang lainnya, itu dalam rangka ibadah. Itu bentuk peribadatan kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub dengan menahan, tidak makan, tidak minum, tidak jima dan yang lainnya. Maka penjelasan puasa dengan ini lebih sempit dari maknanya secara bahasa. Karena secara bahasa dia menahan diri. Menahan diri luas. Menahan diri dari makan, dari bicara, dari ini, dari itu. Tetapi dalam syariat tidak, puasa tidak menahan diri dari segalanya. Hanya beberapa saja dibatasi yang tidak boleh dilakukan. Makan, minum, jima. Nah, yang kedua, secara bahasa doang menahan diri itu panjang sekali, lama, enggak ada batasnya. Tapi dalam syariat tidak. Dia dibatasi dari semenjak terbitnya fajar adzan subuh sampai tenggelamnya matahari maghrib. Maka waktunya juga terbatas. Dan ibadah ini menjadi istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia turuk, bentuknya meninggalkan sesuatu. Tidak ada ibadah yang seperti ini. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis Abu Umamah, 'Alaika bis-shaum la mithla lahu. perbanyak puasa olehmu karena enggak ada yang seperti puasa. Karena memang enggak ada yang menyerupai dia. Ibadah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan manusia, sesuatu yang menjadi hajat dan kebutuhan dia, makan, minum, jima dan yang lainnya. Kalaupun ada ibadah semacam ini, waktunya pun pendek. Seperti ihram kita tahu juga meninggalkan sesuatu, ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan tidak jima selama ihram, tidak memotong kuku, tidak mengambil rambut, tidak pakai wewangian. Nah, beberapa larangan ini dia ibadah kepada Allah meninggalkan semua ini selama ihram. Tapi ihram enggak lama waktunya. Paling-paling dia mulai dari miqat, misalnya saja dia dari Madinah, dari Dzulhulaifah sampai ke kota Mekah, taruh perjalanan 3-4 jam. Setelah itu dia tawaf, sa'i, cukur rambut, taruh 2 jam misalnya, 5 jam, 3-4 jam, selesai semuanya. Enggak lama. Makanya siam betul-betul beda dengan seluruh ibadah yang ada, karena dia hampir setengah hari meninggalkan semua itu dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saum Ramadan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada mukminin. Hanya saja jika ada yang ditanyakan kapan wajibnya puasa Ramadan, kewajiban Ramadan ini dalam syariat dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama dengan ru'yatu hilal Ramadan, karena Allah sebutkan dalam ayat, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang melihat bulan yakni Ramadan, menyaksikannya, maka berpuasalah. Rasulullah di Bukhari Muslim juga mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu, atau la tasumu hatta tarau, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal Ramadan. Maka ini yang pertama, wajib dengan ru'yatul hilal, dilihat Ramadan di malam 30 Syaban. Jika terlihat, ya sudah besoknya mereka puasa. Yang kedua adalah dengan penyempurnaan Syaban 30 hari jika hilal Ramadan tidak tampak, tidak terlihat. Itu yang Rasulullah sebutkan, fa'akmilu iddata Syabana 30 fa'in humma alaikum. Jika terhalang kalian melihat hilal Ramadan, sempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Dan ketika tidak tampak hilal di malam 30 Syaban karena satu dan lain sebab, entah itu mendung atau yang lainnya, maka haram puasa di keesokan harinya, yaitu hari ke-30 Syaban, karena itu yaumus syak, hari yang diragukan. Dan Rasulullah sebutkan, yang puasa di hari syak, faqat asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan lain yang ulama sebutkan, kecuali ketika imam, dalam hal ini pemerintah, mengharuskan atau menyatakan wajib tetap untuk berpuasa di hari tersebut, dan dia perintahkan muslimin untuk puasa, maka dalam hal ini dia tidak boleh dilanggar. Pemerintah tidak boleh ditentang dalam hal ini. Hanya saja kalau memang itu yaumus syak, memang mendung tidak terlihat, tetapi pemerintah tetap menyarankan, memerintahkan itu puasa keesokan harinya, maka seorang muslim tidak menampakkan iftornya. Ini tidak menampakkan kalau dia enggak puasa. Sembunyi-sembunyi. Ini tidak dia tampakkan kalau dia itu sedang tidak puasa, sebagai bentuk ketaatan atau penghormatan dia kepada pemerintahnya. Tetapi dalam syariat, karena dilarang puasa di hari itu, maka ketetapan perintah tersebut tidak bisa diamalkan. Di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, la tuqaddimu Ramadan bisawm yawm aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali kalau memang dia terbiasa melakukan puasa tersebut. Maka lanjutkan, ini kebiasaan dia itu puasa Dawud misalnya. Maka sampai jatuh hari esoknya, ya dia lanjutkan, gak masalah. Adapun dengan alasan ikhtiyat misalnya, kehati-hatian, khawatir ini sudah Ramadan padahal itu yaumus syak, tadi gak tampak hilal, maka itu diharamkan dan tidak boleh. Selain daripada itu, di Muslim juga Rasulullah sebutkan, halaka al-mutanatti'un, binasalah orang-orang yang tanatuk, memaksakan diri beribadah dengan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Selain hadis tadi tentang Syaban yang Rasulullah telah katakan, fa'akmilu iddata Syaban 30, yang seharusnya ketika tidak tampak Syaban disempurnakan 30 hari. Al-Mahim menggabungkan dalil-dalil ini dengan perintah untuk taat, patuh kepada pemerintah tadi. Kamu jangan menampakkan diri kalau tidak puasa, tetapi kamu tidak menjalankan puasa di hari tersebut. Dalam permasalahan Ramadan, para fuqaha Islam juga membahas tentang pentingnya seorang muslim mengenali syarat-syarat wajibnya siam. Maka syarat pertama wajibnya siam adalah Islam, seorang muslim. Maka kafir tidak terkena kewajiban puasa, bahkan tidak sah. Ini kalau dia misalnya saja melakukannya, maka tidak teranggap dan tidak akan diterima darinya karena dia masih kafir. Kalaupun dia gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib. Nah, karena syarat mutlak yang pertama adalah keislaman seseorang. Yang kedua, taklif. Ini dia seorang mukallaf. Seorang mukallaf adalah aqil baligh, seorang yang punya akal, masih punya kesadaran, dan baligh, sudah mencapai usia baligh. Syarat yang ketiga, al-qudrah. Al-qudrah yang dimaksud kemampuan. Dia mampu untuk puasa, dia berakal, dia baligh, tapi belum tentu dia punya kemampuan. Maka syarat yang ketiga untuk terkena kewajiban puasa, kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Dengan kemampuan ini keluar darinya ajz, yang lemah atau tidak mampu. Dan ketidakmampuan ada dua macam, Yang pertama ketidakmampuan yang sifatnya insidental. Sebetulnya awalnya dia orang sehat, kuat, mampu, cuman saat itu ada sesuatu penghalang pada dirinya sehingga enggak mampu untuk berpuasa. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan safar, maka berat bagi dia menjalankan puasa, enggak mampu. Sulit. Maka boleh dia berbuka, tidak puasa, dan dia bayar qadha di hari-hari yang lainnya. Ini kalau ketidakmampuannya sifatnya insidental. Bentuk yang kedua, ketidakmampuan yang permanen pada dirinya. Dan itu yang Allah sebutkan dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan yang berat, enggak mampu melakukan puasa itu, ndaklah dia boleh enggak puasa, tapi bayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Kata Ibnu Abbas dalam ayat, yaitu asy-syaikh wasy-syaikhah, orang tua laki atau perempuan, ini kakek-kakek atau nenek-nenek, la yutiqani shaum, yang keduanya enggak mampu untuk puasa, masih berakal, tentunya sudah balig, kesadaran masih ada, tapi enggak mampu suruh puasa karena usianya, karena kelemahannya, dan itu permanen manusiawi karena usia dia yang sudah sangat tua. Maka boleh dia enggak puasa dan memberi makan pada setiap harinya seorang miskin. Di dalam ayat pendalilannya bahwa Allah menjadikan fidyah sebagai pengganti bagi puasa ketika orang itu sudah enggak mampu untuk melakukan puasa. Memberi makan, it'amu miskin, fuqaha menyebutkan ada dua bentuk. Yang pertama, dia hidangkan atau dia sediakan makanan, kemudian dia panggil orang-orang miskin sebatas jumlah hari yang dia enggak puasa padanya. Sebagaimana Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu melakukan yang demikian ketika beliau sudah tua, enggak mampu puasa. Dan itu beliau tunda di akhir bulan. Ini direpel jadi satu, 30 hari. Beliau panggil 30 orang miskin, beliau siapkan makanan, beliau undang, kemudian mereka makan. Bentuk yang kedua, dia berikan makan pada setiap harinya kepada orang-orang miskin. Permasalahan lain yang perlu diketahui pula, it'am. It'am itu dari kata to'am. It'am yang Allah sebutkan, fidyah itu to'amu miskin. Fidyah to'am kepada orang-orang miskin. Apa to'am itu? To'am kullu ma yut'am, ma yusamma to'aman, yang pantas itu dinamakan to'am, makanan. Ya, baik itu korma, nasi, gandum, dan yang semisalnya. Berapa dia keluarkan batasan to'am ini? Kembalinya kepada al-urf, al-adah, kepada kebiasaan atau adat kaum muslimin. Selama itu ma'ruf bagi mereka disebut it'am. Seandainya mereka berikan satu bungkus makanan, ya ini nasi dengan lauknya secukupnya ini itu wajar. Dengan itu orang makan ya seperti itulah wajarnya orang makan. Teranggap orang telah makan misalnya, ya itulah it'am. Kembali kepada urf, bagaimana kaum muslimin di daerah tersebut menganggap itu sebagai to'am, makanan mereka yang layak. Di dalam permasalahan it'am, memberi makan, apakah boleh makanan ini dikedepankan sebelum puasa? Hal ini berarti mengedepankan fidyah, memajukan fidyah di depan saum. Jawaban para fuqaha yang semacam ini tidak boleh, karena mereka kiaskan seperti waktu kalau dia puasa Ramadan di bulan Sya'ban misalnya. Dia niat puasa Ramadan tapi waktunya dia lakukan di bulan Sya'ban. Gak boleh karena itu belum waktunya. Maka demikian pula ini, gak boleh fidyah to'am diberikan di depan puasa. Jadi misalnya dia keluarkan 10 bungkus makanan, dia berikan karena dia tahu misalnya 10 hari ke depan dia gak bisa puasa karena sakit atau semisalnya tadi, orang yang gak mampu atau lemah untuk menjalankan puasa, maka ini gak boleh karena dia belum puasa. Fidyahnya gak boleh dikedepankan, diletakkan atau dibayar di depan. Fidyah itu sebagai ganti dari puasa. Jadi berjalan dulu puasanya, kemudian diganti dengan fidyah ketika dia tidak mampu untuk menjalankan puasanya. Al-Muhim ini syarat ketiga dari puasa. Apa itu? Apa itu? Kemampuan. Tadi itu perinciannya. Kembali kepada syarat. Syarat yang keempat dalam puasa adalah al-iqamah, yakni sedang mukim, hadir. Maka puasa tidak wajib bagi seorang musafir. Tidak wajib bagi seorang musafir. Firman Allah, "Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan ijma' ulama Islam bahwa yang musafir boleh untuk meninggalkan puasa. Ini enggak puasa di hari dia safar, dan itu dari kesempurnaan Islam dan rahmat Allah kepada mukminin. Karena orang kadang gak mampu, berat, sulit melihat situasi safar, panas, capek, letih, dan seterusnya. Maka diberi rukhsah keringanan bagi mereka. Maka kewajiban puasa Ramadan, syarat untuk dikatakan wajib bagi kamu puasa adalah mukim. Bagi yang tidak mukim, tidak terkena kewajiban puasa. Boleh dia enggak puasa kalau dia safar. Muncul permasalahan dari sini, mana yang lebih afdol bagi yang musafir sekarang? Yang lebih afdol, dia tetap puasa ataukah dia berbuka? Permasalahan boleh tidak puasa, boleh, selesai. Dan itu ijma', kesepakatan. Tinggal kalau orang bertanya, yang afdol mana? Saya safar. yang afdol bagi saya untuk tetap puasa ataukah saya berbuka yang lebih afdol yang ditanyakan. Hal ini tentunya ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Kesimpulan Syekhul Islam rahimahullah, yang paling afdol adalah yang paling aisar, yang paling afdol, yang paling mudah. Sehingga dikembalikan kepadamu, mana yang mudah bagi kamu. Orang beda satu dengan yang lain. Ada orang yang puasa bagi dia enteng, walhamdulillah. Orang beda-beda. Gak kelihatan dia kalau orang safar. Gak kelihatan dia kalau orang puasa, sedang safar. Seperti orang sehat dan Masya Allah. Tapi sebagian orang gak kuat. Kalau dia paksakan, misalnya dipaksakan, kelihatan luyunya, tersiksa dia, azab. Orang beda-beda. Makanya dikembalikan kepada orang, mana yang mudah bagi kamu. Kalau mudah bagi kamu puasa, maka afdol bagi kamu untuk puasa terus dalam keadaan safar. Kamu gak tersiksa. Orang ada yang seperti itu. Tetapi bagi orang lain berat. Bagi dia lebih ringan kalau dia muftir, gak puasa. Maka afdol bagi dia untuk iftar, berbuka. Ini gak puasa di hari itu. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Jika puasa itu madharat bagi dia, berat, nyiksa bagi dirinya, maka enggak boleh. Allah larang, jangan bunuh diri kalian, jangan binasakan. Tetapi jika tadi kembalinya kepada yang mudah, jika yang mudah bagi kamu berbuka, ya berbukalah, jangan puasa. Itu lebih afdol bagi kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kalian yang mudah, ringan, tidak Allah inginkan yang memberatkan kalian. Tapi jika mudah bagi kalian, kamu untuk berpuasa, berpuasalah. Kembalinya pada dirimu sendiri. Wal aqil tabibu nafsih. Dan orang yang berakal lebih ngerti terhadap dirinya sendiri, kondisi dia bagaimana. Ini tentang yang lebih afdol. Tinggal permasalahan ketiga, kalau sama, seimbang. Mungkin dia berkata, bagi ana samai, saya puasa, ana gak puasa, ya seperti itu sama, gak ada bedanya. Kalau tadi kan sebagian orang, anak kuat puasa, ya sudah bagimu puasa. Yang satu, anak gak kuat, anak tersiksa, jangan berpuasa, itu yang lebih afdol. Nah permasalahannya kalau sama, terkadang sebagian orang pun demikian, gak ada beda bagi dia. Mau dia puasa, mau dia gak puasa, sama, gak ada bedanya sama sekali. Kalau yang ketiga ini, maka ulama sebutkan yang lebih afdol bagi dia adalah tetap berpuasa. Berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an nabi fi ramadhan fi yawm syadidil har. Kami pernah bersama Rasulullah di Ramadhan di hari yang sangat panas. Hatta inna ahadana la yadhu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Karena sangat panasnya, beberapa dari kami sahabat meletakkan tangannya di kepalanya, enggak kuat, panas sekali. Radhiyallahu anhum. Wala fina sha'im illa Rasulullah sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Dan tidak ada yang puasa dari kami kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala. Beliau berdua tetap berpuasa. Hadis di Bukhari Muslim. Artinya ketika itu sama, panas tetap panas ini, dan tidak tersiksa dengan puasa yang dijalaninya, maka puasa tetap lebih afdol. Yang kedua, itu lebih teranggap ibra'udzimmah. Ibra'ud dhimmah itu melepaskan tanggungan, tanggungan kewajiban. Artinya kita sebagai seorang muslim punya tanggungan menjalankan perintah Allah, puasa di hari ini misalnya. Sementara ini sedang safar, boleh orang gak puasa, tapi kan dia masih punya tanggungan, punya hutang kepada Allah. Dia bayar nanti setelah sebulan, setelah dua bulan, lama penanggungannya, pembayarannya. Tapi dengan dia tetap puasa di hari itu, lebih cepat untuk dia melepas tanggungan tersebut. Makanya puasa lebih afdol. Yang ketiga, itu lebih ringan untuk dia tetap berpuasa. Dan itu sifat keumuman orang. Kif, begini, kamu puasa, mungkin ada sedikit masyakoh yang kamu hadapi. Tetapi itu tetap ringan ketika kamu bersama, bareng dengan orang lain, semua pada puasa. Jadinya ringan. Beda kalau kemudian misalnya di hari itu kamu gak puasa, kamu harus buka, bayar, qadha, kapan? Nanti sebulan lagi. Kamu puasa dikala semua orang gak puasa, itu beban tersendiri buat kamu. Dan beban gak enak, anak punya utang puasa begini. Akan ringan bagi dia kalau dia berpuasa bersamaan dengan muslimin, dengan orang-orang yang lainnya. Makanya puasa tetap lebih afdol. Yang keempat, keutamaan waktu. Karena dia sedang di bulan Ramadan, yang itu gak akan bisa dia dapati kecuali di tahun berikutnya. Kalaupun dia boleh bayar ya boleh, tapi di waktu yang tidak seafdol Ramadan. Menjaga keutamaan Ramadan, maka tetap lebih afdal bagi dia untuk puasa karena keutamaan waktu. Dari empat sebab ini atau empat alasan ini, maka kalau seandainya sama bagi kamu antara puasa dan tidak puasa, maka yang lebih afdal adalah berpuasa dalam keadaan kamu safar, berpergian. Adapun kalau memang berat bagimu puasa, maka tentunya seperti tadi, berbuka itu yang lebih afdol. Bahkan kalau masyakohnya luar biasa beratnya, masyakohnya artinya capek, haus, lapar, dan letih, luar biasa dia menghadapi semua itu, mungkin dia sampai loyo, bahkan mungkin sampai pingsan, sebagian orang tetap dia maksa mempertahankan puasanya, maka haram bagi dia puasa. Saat itu sudah mencapai tingkatan haram kalau dia tetap berpuasa. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan laisa minal bir as-siyam fi safar, bukan termasuk dari kebaikan puasa di kala safar. Ya, ini kalau orang merasa keberatan atau susah payah dalam menjalaninya. Syarat yang kelima, apa yang keempat tadi? Mukim. Syarat yang kelima adalah al-khulu minal mawani', dia terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Dan yang kelima ini kembalinya kepada perempuan, wanita. Hanya padanya ada penghalang-penghalang puasa, haid, nifas. Nah, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh dia untuk berpuasa. Dan tidak sah, ijma' ulama, kalaupun dia berpuasa, maka tidak sah darinya puasa. Di Bukhari Muslim, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Wanita ketika dia haid, maka dia enggak sholat, juga tidak berpuasa. Itu lima syarat untuk orang itu terkena kewajiban untuk menjalani ibadatus siyam. Permasalahan jika wanita haid atau nufasa yang nifas, suci keduanya di tengah Ramadan. Serupa dengan itu, musafir yang dia enggak berpuasa sampai di rumahnya pulang di tengah Ramadan. Ini pulang dari Jakarta, pulang dari sana, dari sini, sampai rumah jam 1 siang. Jam 12 kurang lebih. Begitu pula yang haid yang nifas tadi, suci dia pada jam 12 pada pukul 1. Nah. Di sini ada dua pendapat fuqaha. Yang pertama, mereka menyebutkan kewajiban keduanya. Siapa keduanya ini? Haid nifas dan musafir tadi. Keduanya wajib untuk imsak. Sudah, begitu sampai rumah, begitu suci, gak boleh makan minum. Plus wajib qadha. Plus wajib qadha. Alasan mereka, mereka sebutkan adapun imsak, kenapa kok kalian wajibkan imsak, gak boleh makan minum? Mereka katakan karena manik sudah gak ada. Manik tadi penghalang. Kan tadi syarat kelima adalah terbebasnya dari penghalang. Sekarang penghalangnya sudah gak ada. Headnya sudah gak ada, nifasnya sudah gak ada. Begitu pula ini yang safar, sudah gak ada. Dia sudah sampai rumah, ini sudah suci. Maka kembali kepada hukum asalnya, tetap imsak. Adapun qadha, qadha kami wajibkan kata mereka karena dari awal dia tidak niat untuk puasa. Hanya saja dia ma'dzur. Dia enggak niat puasa dari awal hari karena masih ada mane, ada penghalang. Begitu ini selesai, imsak tetap dilanjutkan. Sementara qadha harus bagi dia karena dari awal hari tidak menjalani puasa. Ini mazhab pertama. Mazhab kedua di kalangan ulama menyebutkan yang wajib bagi mereka berdua adalah qadha, bukan imsak. Hanya qadha dan tidak imsak. Hal ini mereka sebutkan karena siang hari, ini pagi hari, siang hari, bagi yang haid, bagi yang nifas itu tidak teranggap, tidak ada kehormatannya. Terbukti boleh baginya yang haid, yang nifas untuk berbuka dari awal hari, secara zahir maupun secara batin. Dia boleh makan, minum, dia masih haid, masih nifas dari subuh misalnya. Selain daripada itu, kalau dia imsak, gak ada gunanya. Apa gunanya? Dia imsak mulai jam 1 misalnya, apa perlunya? Imsak kalau itu bentuk ta'abbud, makanya di definisi awal disebutkan namanya puasa ta'abbud, beribadah kepada Allah tidak makan dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini sekarang sudah di tengah hari, sudah jam 1, sudah jam 2. Dari situ dia mau imsak, ya bukan puasa namanya. Maka tidak benar dan tidak tepat kalau dikatakan wajib baginya untuk imsak. Bahkan itu cenderung sebatas pengharoman saja. Artinya haram bagi dia untuk makan minum. Kalau itu disebut imsak dalam artian puasa, enggak. Karena bukan di situ waktunya dimulai. Ini haid nifas. Begitu pula musafir. Musafir boleh bagi dia untuk iftar dari awal hari. Dia berbuka karena safarnya. Maka juga enggak ada gunanya untuk begitu pulang jam 1 siang dia harus imsak sampai maghrib. Bukan di situ awal mulai puasa, dia punya udzur. Maka enggak ada maknanya kalau diwajibkan untuk imsak. Dan ini yang lebih kuat insyaallah. Maka kewajiban haid dan nifas ketika suci di tengah hari Ramadan, begitu pula musafir datang di tengah hari Ramadan, keduanya yang diwajibkan hanya qadha di hari yang lain tanpa imsak di sisa harinya. Termasuk sama dengan dua orang ini tadi, haid nifas dan safar, marid, orang sakit. Sakit yang dia parah kalau berpuasa. Misalnya sakit perut. Sakit enggak bisa. Dokter bilang harus ada makanan gini-gini. Dari malamnya misalnya. Hasil dia minum obat. Subuh dia enggak ini, pagi jam 7 dia minum lagi. Jam 10 misalnya dia minum lagi. Subhanallah jam 1 sembuh. Sehat walafiat sudah. Dia katakan, ana sekarang puasa bisa. Sampai maghrib, gak akan sakit insyaallah. Sama. Gak ada kewajiban dia untuk imsak. Tapi pendapat pertama, mata pertama, orang seperti ini akan mereka katakan wajib untuk imsak. Dan itu kurang tepat. Yang wajib bagi dia sama. Hanya sebatas qadha. Permasalahan lain, adzan ya. Adzan dulu ya Allah, nanti kita lanjutkan. Abu Hindun, aina anta? Abu Hindun gaib. Abu Ibrahim, Imran. Nah, permasalahan lain yang para ulama sebutkan tadi kita telah lalui syarat wajibnya puasa dan sebab yang karenanya orang itu terkena kewajiban puasa. Aqil, balek, Islam. Nah, permasalahan muncul jika sebab-sebab kewajiban ini datang atau muncul belakangan. Artinya begini, dengan permisalan lebih jelas. Jika seorang anak balek di tengah hari, anakmu misalnya usia 16 tahun mungkin 15 belum balek selama ini, subhanallah tidur siang didapati basah pada dirinya, balek sudah dari pagi dia gak puasa. Begitu siang muncul syarat atau sebab yang karenanya dia terkena kewajiban puasa. Baliknya, begitu pula kalau tentang akal datang muncul di tengah hari, misalnya dia pingsan atau apalah, hilang ingatannya, baru sadar, baru ingat ini ketika di tengah hari, baru ngerti, baru sadar siuman dari pingsannya misalnya. Nah, begitu pula serupa dengan ini kalau yang kafir Islam di tengah hari, dia Islam, masuk Islam di tengah hari setelah sholat duhur, dia syahadat, syahadu la ilaha illallah. Maka tiga macam bentuk ini yang wajib bagi mereka adalah imsak, menahan diri sisa harinya, menyempurnakan puasanya sampai tenggelamnya matahari. Tidak wajib baginya untuk qadha, beda dengan permasalahan yang sebelumnya. Ini sebaliknya, yang wajib bagi tiga orang ini hanya imsak, tidak qadha. Yang tadi, yang wajib bagi hamil murdi, haid nifas, begitu safar yang datang, wajib baginya untuk qadha saja, tidak imsak. Yang ini enggak, yang wajib imsak saja. Balik di tengah hari, akalnya muncul di tengah hari, dan Islam di tengah hari. Demikian pula jika seorang muslim berbuka, istilah berbuka maknanya enggak puasa, bukan berbuka di maghrib, tidak puasa karena usia tua atau penyakit yang istilahnya la yurja bur'us, perhitungan manusia enggak diharapkan kesembuhannya, sudah penyakit yang sudah akut dan kronis, nasallallahu alafiyah. Orang yang semacam ini cukup memberi it'am sebagai fidyah, pada setiap harinya dia berikan seorang makanan kepada seorang miskin. Kalau dia berbuka karena usia tuanya atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dari masalah penyakit ini, para ulama membagi sakit itu secara global menjadi tiga. Yang pertama, penyakit yang puasa akan membuat dia semakin parah sakitnya, semakin berat, bahkan ada madharat tertentu baginya. Nasallallahu salama wal afiyah, seperti orang yang punya penyakit ginjal atau diabetes, tidak boleh puasa. Kalaupun dia paksakan puasa, bisa berabe, tambah berat, dan naudzubillah bisa-bisa mati karena puasanya. Terutama yang diabetes, misalnya tiap sekian menit dia harus mungkin suntikan insulin, mungkin harus begini, harus mengonsumsi obat dan seterusnya. Nggak bisa dipakai puasa. Maka bagi mereka yang seperti ini penyakitnya, haram dia untuk puasa, dosa dia untuk puasa. Karena Allah katakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Yang kedua, puasa berat bagi dia tapi tidak sampai tingkat memadorotkan. Berat bagi dia bersama dengan penyakitnya, tetapi tidak sampai memadorotkan, gak sampai memperparah penyakitnya ini. Maka yang semacam ini puasa baginya makruh. Makanya yang lebih afdol, disunahkan bagi dia untuk berbuka. Yang ketiga, jika puasa itu tidak pengaruh bagi dia terhadap penyakitnya. Jenis penyakit ringan, pusing, enggak ada urusannya dengan puasa. Wailah bersin-bersin sedikit. Nah, ini penyakit-penyakit yang selevel itu, maka tidak halal baginya untuk berbuka. Tetap wajib bagi dia untuk berpuasa, karena puasa enggak ngefek, enggak pengaruh terhadap kesehatannya, tidak memperparah penyakitnya, maka haram bagi dia, enggak boleh untuk dia berbuka. Kemudian juga kalau seseorang safar yang mana dia itu tidak mampu untuk puasa, baik karena usia tua atau sakit yang memang penyakit tidak diharapkan kesembuhannya, tapi dia kemudian safar, maka hukum orang seperti ini sama seperti mukim. Wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Setiap hari dia berikan makan kepada seorang miskin. Hal ini karena fidyah tidak ada beda, baik orang itu dalam keadaan safar ataupun mukim. Agar tidak dikatakan, oh ini safar, udur bagi dia untuk gak puasa, udur pulang gak dapat, gak wajib bayar fidyah. Tidak, kewajiban dia bayar fidyah, baik dia dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar, karena dia usia tua atau karena penyakit yang dia derita yang sulit untuk sembuhnya, maka tetap bagi dia kewajiban untuk berpuasa. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.